الثالث أتعجبين من أمر الله أتعجبين hamzahnya itu al hamzatu حرف استفهام ya hamzahnya adalah huruf istifham ya huruf istifham maka kalau dia huruf mabni ya mabni ta'jabin fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi subutun nuni fi'l mudhari marfu' dan tanda rafa'nya adalah subutun nun ya kenapa demikian di annahu minal af'al al khamsah karena dia bagian dari al af'al al khamsah nah baik wa ya'ul mukhatabati dhamirun dan ya mukhatabah ya ya mukhatabah ini dhamir muttasilun dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun nah ya mukhatabahnya itu fa'ilnya atak jabin terus nunnya itu sebagai apa kalau begitu nun hah kok iwat sih ah alamatul i'rab ya tanda i'rab rafa'nya bukan iwat taib ya alamatul i'rab hah apa nah kalau yang nun iwat ani tanwin itu pada jamak mudzakkar salim dan juga pada musanna baru nunnya itu sebagai iwat ani tanwin baik atajabina min amrillah min harfu jarrin amri ismun majrurun bimin ism majrur bimin wa alamatu jarihi tanda jarnya al kasratu adh-dhahiratu ya min amrillah kita katakan lagi wa huwa mudhaf atajabina min amrillah jadi amri dia majrur bimin wa alamatu jari al kasratu adh-dhahiratu wa huwa mudhafun tambahin lagi wa huwa mudhafun lafzul jalalah Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih majrurun ya karena isim yang majrur itu sebabnya cuma dua majrur dengan huruf jar dan majrur bil idhofah wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu ala akhirih tanda jarnya adalah kasrah dhahirah pada akhirnya ya kemudian fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ini selesai ya berarti ya fa in nah fa-nya fa harfu atfin in harfu syartin wa jazmin masih ingat enggak pada pelajaran matan ya in syartiyah menjazmkan berapa fi'il? Dua fi'il. Fi'il yang pertama sebagai apa? Fi'il syart. Fi'il yang kedua sebagai apa? Jawab syart. Taib ahsan tu. Ya. Lan in lam taf'alu. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Taf'alu fi'ilun mudari'un majzumun bilam. Nah ini khilaf. Karena ada ulama nahwu mengatakan taf'alu pada ayat ini dia fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Kenapa demikian? Karena in yang duluan. Nah, ada sebagian ulama berpendapat yang ini dikuatkan oleh penulis Al-Mumti. Oh, enggak. Dijazmkan oleh amil yang lebih dekat kepada dia. Kepada fi'il mudhari tadi. Mana amil yang lebih dekat pada dia? Lam. Ya. Nah, ini khilaf. Baik. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya adalah hadfun nuni. Ya, hadaf nun dihapusnya nun. Karena kalau di marfu taf'aluna, begitu ya. Li'annahu minal af'alil khamsah. Kenapa dia dihadaf nunnya? Karena dia af'alul khamsah. Ya. Illam taf'alu wawnya itu waw apa? Wawul jamaah dhamirun muttasil dia adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Maka fa'ilnya taf'al. Ya. Wa lam taf'alu sama ini. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, ya. Baik. Atau kata beliau di sini lam taf'alu fi mahalli jazmin bi'in. Nah, berarti in syartiyahnya itu adalah jumlah lam taf'alu. Ya, di situ. Ya, itu solusi. Berikutnya lan taf'alu wa lan taf'alu al-waw i'tiradiyah. Ya. Sedangkan waw di sini waw i'tiradiyah. I'taradat baina syarti wa jawabihi. Wa huwa fattakun nar. Nah. Walan taf'alu. Nah, sekarang walan taf'alu al-wawnya itu al-waw i'tiradiyah. Ya. Apa itu al-i'tiradiyah? Nah. Ya. Baik, perhatikan di sini. Ya. Ya, pada al-i'tiradiyah itu berarti apa? Jumlah yang berbeda dengan jumlah sebelumnya. Ya. Dia berbeda dengan jumlah yang sebelumnya. Waalaikumsalam. Dia enggak ada hubungan dengan sebelumnya. Baik, ini. Ya. Bukan. Ya. Bukan ataf. Ya. Maka dia apa namanya? Berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya dikatakan di sini i'taradat baina syarti wa jawabih. Ya. Baik, barakallahu fik. Ya. Jadi dia i'taradat, dia yang berada di sisipi. Jadi i'tirad itu jumlah sisipan. Dia berada di sisip, berada, dia adalah sisipan antara syarat dan jawabnya. Ini kalimat sisipan. Paham gak sih? Misal saya katakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah itu kan jumlah fi'liyah. Ya. Qala fi'lun madin. Rasulullah, rasulu fa'ilun wa huwa mudaf. Ya. Walamat, apa namanya, fa'ilun marfu walamat rafihi ad-dhammah. Lianna isim mufrad wa huwa mudaf lafadz jalalah mudafun ilaih majrur bil mudaf Rasulullah sudah selesai sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam ini jumlah lagi, shalla fi'lun madin alaihi jar majrur muta'alliq dengan fi'il madin alaihi wasallama wasallama wa atifa wasallama fi'il madi ma'tuf kepada shalla. Nah, ini jumlah yang baru. Ini kan jumlah yang baru. Nah, jumlah yang baru ini, sallallahu alaihi wasallam, itu namanya jumlah kalimat sisipan. Antara qala Rasulullah dengan makul bil qaul, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham gak sih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidayhi wan nasi ajma'in. Nah, sallallahu alaihi wasallam ini jumlah yang memisah antara qala Rasulullah, jumlah fi'liyah, dengan makul bil qaul, dengan yang dibicarakan, dengan yang disabdakan. Yang disabdakan apa? La yuminu ahadukum, gitu, dan seterusnya. Tahu enggak sini? Ini namanya sisipan kalau bahasa kita. Ya. Jadi lan taf'alu waw-nya waw i'tiradiyah. Berarti i'taradat dia berada di sisipan antara syarat dan jawabnya. Jawab syarat dari kan itu in lam taf'alu in kan harfu jazmin wa syartin begitu ya. Berarti nanti itu fi'il syart. In lam taf'alu fi'il syart. Jawab syartnya mana? Fattakun nar. Fa-nya fawaqiah di jawab syart. Masih ingat enggak jawab syart ketika enggak ada fi'il yang dapat dijadikan sebagai jawab syart, maka diiringi dengan apa? Fa. Fa-nya itu yang terletak sebagai jawab syart. Ya, paham enggak sini? Ya, in tazurni fa ukrimuka dengan rafa. Ya, bukan dengan jazm, fa ukrimuka. Atau in zurtani ya, fa ana naimun. Nah, itu kan dia bukan jawab syart yang majzum. Ya, dia jumlah ismiyah. Ini kalau ada 14 enak. Paham gak sini? Nah, maka diiringi dengan fa waqi'ah li jawab syart. Itu jawab syartnya fattakun nar. Fi'il syartnya in lam taf'alu. Disisipi oleh walan taf'alu. Ya, maka wawnya bukan waw atifah. Karena kalau waw atifah nanti dia majzum di situ. Ya, paham enggak sini? Dia ikut-ikutan majzum, ternyata dia mansub ada lan. Ini namanya jumlah sifat. Namanya jumlah iktirodiyah. Ya, sama kayak qala ta'ala, qala azza wa jalla. Azza wa jalla itu kan jumlah lagi. Qala jumlah fi'il madi, lafadz jalalah fa'il, azza wa jalla. Nah, azza wa jalla berarti jumlah baru. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala jumlah fi'liyah fi'il madi. Ini Umar bin Khattab fa'ilnya ini, jumlah fi'liyah ini. Umaru fa'il. Radiyallahu anhu, jumlah berikutnya. Radiyah fi'lun madi. Radiyallahu, lafaz jalalah fa'il dari radiyah. Anhu jar majrur. Haknya itu domir muttasil mabni ala dom fi mahali jar. Nah, jumlah radiyallahu anhu namanya jumlah iktirodiyah. Apa namanya? Sisipan. Ngerti sini? Belum paham juga? Ngerti Syafruddin? Dah, ngerti Riyadi? Chandra paham enggak? Ya. Baik barakallah. Si Dio masih itu Dio, masih izin Pak Priadi. Mana? Oh iya. Kalingan. Ya. Kalingan. Ngerti sini enggak Pipit? Hah? Ngerti, benar. Taib, maka dia disisipi antara syarat dan jawabnya. Yaitu jawab besarnya fattakunna. Maka lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan harfu nafyin ini sebagaimana yang kita pelajari di nawasib pelajaran mata Najal Jurumiyah. Ya. Harfu nafyin dia menafikan. Ya. Nasbin menasabkan fi'il mudhari yang ada setelahnya. Wa istiqbalin karena maknanya mustaqbal akan datang. Ya. Taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Nah, mansub bilan. Wa alamatu nasbihi hatfun nuni. Apa i'rab hatfu? Apa i'rab hatfu ighah? Arudin, apa i'rab hatfu? Khabar dari mana? Khabar dari nasbihi di sini. Ah. Wa alamatu nasbihi hatfun. Ini alamatu mubtada wa huwa mudhaf nasbi mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf ha mudhafun ilaihi hadfu khabar mubtada wa huwa mudhaf annuni mudhafun ilaihi li annahu min al af'alil khamsati karena dia bagian dari af'alul khamsah wa wawul jama'ati domirun muttasilun mabniyun ala sukuni. Domir muttasil ya mabniyun ala sukun. Apa i'rabnya mabniyun di sini? Nah, Mas Manto. Nah, mabniyun apa i'rabnya? Domir muttasil. Iya. Khabar. Coba domir kita i'rab sebagai mubtada. Boleh itu mubtada nakirah? Boleh. Karena dia punya na'at. Na'atnya mana? Muttasil. Ya. Wawul jamaah adalah domir muttasil. Domir muttasil aja itu i'rabnya itu khobar. Mas Manto. Ya. Wawul jamaah domir. Dia bukan mubtada afwan. Dia adalah khobar dari waw. Ya. Wawul jamaah adalah domir muttasil. Mabni. Nah, berarti mabni na'at sani. Na'at sani. Na'at kedua. Na'at aja punya kedua, Mas Manto. Khobar sani atau na'at sani? Bisa juga khobar sani ya? Doma domir muttasil yang dia. Wau jama'ah mabni ala sukun. Bisa juga khobar sani. Khobar sani dari mana? Dari mubtada. Dari mubtada. Karena khobar itu ada nanti di pelajaran mutamimah ta'addudul mubtada. Khobar. Khobar itu bisa ta'addud. Judulnya ta'addudul khobar. Nah. Gitu. Khobar adalah berbilang. Nah. fi mahali rafin fa'ilun. Ya, dia fi mahali rafin fa'il. Taibarakallahu fik. Tamarinu, latihan-latihan. Istakhrij al-af'ala al-khamsata mimma ya'ti wadhkur alamata i'rabiha. Coba antum keluarkan, sebutkan af'al khamsah mimma ya'ti sebagai berikut, wadhkur alamata i'rabiha. Dan sebutkan tanda i'rabnya. Qala ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan wasamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Ya. Alla taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mana af'al khamsahnya dan alamatnya. Ya. Ini yang pertama. Ditulis cepat segera. Satu menit. Uktubu. Tulis, tulis. Kelas. Ayo, nak. Ayo nujib jamian. Kita baca, berjawab bareng-bareng. Ya. Af'alu khamsah yang pertama apa? Yasjudan. Alamatu irobiha. Sebutun nun. Af'alu khamsah saniyah. Hah? Tadgaw. Wa alamatu irobiha. Hatbun nun. Kenapa dia? Mansub. Mansub bi? Kok la? Bi'an. Itu aslinya ala an la. Nunnya karena sukun bersambung dengan huruf lam. Sebagaimana kaidah tajwid. Itu di idgham. Idgham biguna atau bi guna? Bi guna. Ya. Bila guna, bigoir guna sama aja. Ah. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Ah, yang berikutnya apa? Tukhsiru. Ah. Wa aqimuz wazna bil qisti wa la tukhsiru. Alamatu irabiha? An-nun. Limada tuhdabu an-nunu? Kenapa an-nunnya dihadap? Hah? Di annahu? Majzumun bi bila la apa? La nahiyah jazim. Ya, wawunya sebagai apa itu? Fa'il. Ahsan itu. Ah. Dia mulai ngerti sedikit sini. Mujahid? Hah? Ngerti? Kalau kata Faza, mujahad katanya. Faza. Namain orang asal-asalan ini. Kacau Faza. Mujahid jadi mujahid. Isim fa'il jadi isim maf'ul. Faza nih kacau nih, kecil-kecil nih. Suka ngasih lakop. Yang kebener ini. Faza nih kacau ini dia nih. Nama cakep-cakep. Diganti sama dia. Rubah arti lagi. Aduh. Bocah. Ya. Tapi berikutnya. Tamrin sani. Da' fil makanil khali fi'lan munasiban minal af'alil khamsati fi mayali. Da' memana da'? Letakkan. Fil makan? Pada tempat al khali yang kosong. Fi'lan munasiban. Fi'il yang sesuai. Apa i'rabnya fi'lan? Fi'lan. Maf'ul. Mana amilnya? Do. Munasiban. Apa i'rabnya? Kok ma'tuf? Na'at. Letakkan di tempat yang kosong fi'il yang sesuai. Minal af'al khamsah. Itu fi'il af'al khamsah. Bima yali. Sebagai berikut. Taib. Bima. Ajib, rokum wahid. At-talibani ad-darsan. At-talibani yadrusani ad-darsa. Ahsanta. Baza, ayo. Ahsanta, masya Allah. Yadrusuna ad-darsa. Taib. Nabil. Taktubina ad-darsa. Ahsanta. Taib. Naam. A'rib qawlahu ta'ala. Qawla. Ingatlah firman Allah Ta'ala. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini celaan ya. Dan mereka menyukai, dipuji dengan sesuatu hal yang mereka tidak lakukan. Na'udzubillah. Badi irab di sini. Jawab. Siapa yang bisa ngirab? Santri yang baru. Yang baru, santri baru. Cepat. Pas, awas. Tepadol. Wa yuhibbu. Wawnya waw atifah lah. Wala matrobi Allah. Wow, mana ada mang dia jamak mudzakkar salim. Asmaul khamsah. La qodoma. Apa Hanif? Subutun nun. Kenapa subutun nun Hanif? Li anna min al-af'al khamsah, masyaallah. Antum habis sakit. Ini lancar kayaknya. Saya enggak minta sakit terus ya. Tapi habis sakit lancar sih Hanif. Ya. Apa sejak ikut futsal? Sejak ikut futsal kayaknya. Kenapa Mas Anto? Anto mau ikut futsal? Jagain sendal ya. Siapa yang mau ajak antum main juga? Maksudnya jagain sendal. Enak aja. Udah tahu juga kalau main juga jadi bal-balan paling. Gaprak. Terus ganti-ganti. Siapa? Ganti. Yang benar irobnya. Coba sini. Chandra, ayo. Yuhibbun. Terus minal af'alul khamsah. Terus an. Arfu nasbin wa masdarin. Terus yahmadu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi harfu nun. Baik. Al-waw? Al-waw. Domirun. Domirun. Mustatirun. Domirun. Domirun. Domir apa? Domir. Jamak. Domir jamak. Mau cari selamat. Coba ini. Hah? Coba mojak bersalah. Tambah ngawur. Rizky, ayo terusin. Domirun mutafirun, mabriyun, alal al-sukun. Fimahali? Fimahali jarin. Fimahali jarin. Ini lebih ngawur lagi nih. Ngawurnya super ini. Fimahali. Oh, lebih ngawur lagi. Fimahali apa? Fimahali rapin. Sebagai apa Mas Manta? Lah, sebagai fa'il. Salah, ngawur. Hah? Naibul wa'il ahsan tuh. Kan yuhmadu fil mudhari bina lil majhul. Tadi saya ngajak, saya biarin begitu. Ansi Chandra baca begitu doang. Makanya fil mudhari bina lil majhul. Gitu. Baik. Banyak jebakan. Mana jebakan? Mana? Terusin. Irope sini. Siapa? Parudin. Ayo. Fi mahali jarin isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin. Terus lam harfun jazmin. harfu jazmin, harfu nafiin, wa jazmin. Satu lagi apa? Wa qalbin. Terus. Yaf'alu fi'lun mudari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Alwaw. Walwaru jama'a dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'ilin. Fa'ilun. Belum selesai irobnya. Belum selesai. Siapa yang bisa terusin? Jangan santri lama, santri yang baru atau kalonghers. Lah udah belum itu udah tah. Belum selesai. Belum selesai irobnya. Jangan, jangan santri yang lama. Yang baru. Atau kalonghers. Ayo, Mas Bibit. Belum itu. Bukan, nanti itu. Belum selesai. Apa di sini? Siapa yang tahu kalonghersnya? Dio. Riandi bagus. Ta'wil masdar. Kan dia an ya. Yuhibbun itu fi'il lazim pemutadi. Mutadi. Berarti dia butuh maf'ul, objek. Objeknya udah ada belum? Belum. Sementara di depannya fi'il. Fi'il gak bisa jadi maf'ul. Tapi karena diawali fi'il yang di depannya oleh an masdariyah, maka menta'wil fi'il menjadi masdar. Yang masdar itu kelak menjadi maf'ul dari yuhibbun. Ya, ini kan yuhmadu. Hamida yahmadu. Apa wazan, apa masdarnya? Hamdan. Berarti yuhibbuna hamdan. Gitu. Wa yuhibbuna hamdan. Bima lam yaf'alu. Adapun jar majrur nanti muta'alliq dengan ya, yuhibbun. Ya. Atau dengan yuhmadu itu ya. Dengan hamdan. Bima lam yaf'alu. Mereka menyukai sesuatu yang mereka menyukai pujian ya, yang tidak mereka kerjakan. Makanya salaf dulu membenci itu pujian yang mereka tidak kerjakan. Ya, dalam hadis 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, kita lewati di kitab Tauhid. Ya, hadis pertama atau hadis yang ada di bab man haqqa tauhid dakhal jannah bi ghairi hisabin wal adab di kitab Tauhid. Ya, ditanya, siapa yang lihat bintang jatuh semalam ana? Walakin ana la usolli. Namun saya semalam melihat bintang tidak sedang sholat. Nah, dia khawatir dipuji. Bangun semalam. Nanti ada khawatir ada orang-orang berprasangka dia lagi sholat. Tahajud. Padahal dia gak sholat. Gitu. Kalau kita sekarang terbalik. Enggak, yang kita lakukan kita klaim. Seolah-olah kita berperan. Gitu. Iya dan tidak. Baik. Selesai. Lihat jadwal. Lihat jadwalun apa namanya bagan skema yubayyinu anwa'al i'rabi yang menjelaskan ya jenis-jenis i'rab wa alamatihi dan tanda-tandanya wa mawadi'aha dan tempat-tempatnya fil asma'i wal af'ali pada isim-isim dan fi'il. Lihat itu. Anwa'il i'rab rafa. Alamah domah. Domah itu fi'il isim mufrad. Wajamih taksir. Wajamak muana salim. Ya. Kalau fi'il af'al pada fi'il-fi'il. Hanya pada apa? Fi'il mudori. Fi'il mudori juga yang mana? Hah? Fi'il mudori yang mana? Yang alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Baru tandanya. Tanda rafa'nya adalah domah. Kemudian. Masih di rofa al-waw, tanda rofa dari waw, berarti itu pada jamak mudzakkar salim dan asma'ul khomsah. Alif itu hanya pada musanna, khosotan. Subutun nun itu pada fi'il aja, fi'il af'alil khomsah. Baik. Nah kemudian, ini ringkasan ya, ringkasan dari bab ma'rifati alamatil i'rab itu kemarin, ingat ya. Nah kemudian nasab, fathah. Fathah itu menjadi tanda bagi nasab, fil ismil mufrad. Wajam itaksir. Ya. Itu kalau pada isim. Fil asma. Fil isim mufrad. Ya. Ro'a itu zaidan. Pada jamak taksir. Ro'a itu zuyudan. Misalkan zuyud jadi jamak taksir dari zaid. Nah, pada fil mudori. Ya. Pada fil mudori. Idadah kola alaihi nasibun. Gitu kan. Walam yattasil bi akhiri syai. Pada fil mudori yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya. Misalkan itu mengatakan. Uridu an adhabah. Ya, baik. Aroda ayuridu. an yadhaba saribin ila suq. Nah. Ya. Yuridu saribin an yadhaba ila suq. Saribin ingin go away. Nah. Ke market. Nah, gitu. Ya. Man huwa saribin? Nah, qad araftu man huwa. Sarimin laibun. Baik, mana lagi tadi? Al-alif. Alif menjadi tanda bagi nasab fil asma'il khamsah saja. Ra'aitu abaka. Kasrah menjadi tanda bagi nasab fi jam'il muannatsi salim. Ra'aitu al-mu'minati. Nah. Ya fil musanna wa jam'il mudzakkar salim. Ra'aitu az-zaidaini. Pada musanna, pada jam' mudzakkar salim. Ra'aitu az-zaidina. Hadfun nun fil af'alil khamsah. Hadfun nun pada hanya af'al khamsah. Ya. Tayyib. At-tulabu lan yadhhabu, begitu kan? Tayyib. Nah, al-jar, jar tandanya al-kasrah, ya dan fathah. Kasrah jar jelas, namanya jar itu pada isim aja, fil asma. Enggak ada pada fi'il. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad kasrah, wa jam'il taksir wa jam'il muannatsi salim. Pada isim mufrad misalnya antum katakan marartu bi rajulin, jama' taksir marartu bi rijalin, jama' muannatsi salim marartu bi muslimatin, begitu. Nah, kemudian ya fil asma'il khamsah al musanna wa jam'al mudzakkar salim. Pada asma'ul khamsah marartu bi abika. Pada musanna marartu bi ya mu'minaini, ya jamak mudzakkar salim marartu bil mu'minina. Pada fathah mamnu' minasara, mamnu' minasara ya, apakah dia ya alamiah atau wasfiyah? Alamiah ma'al ujmah misalkan marartu bi ibrahima, ya marartu bi ibrahima. Baik. Kemudian alamiah maha terkib, ya. Safartu ila ba'labakka. Ya. Kemudian alamiah maha wazan fi'il, marortu bi ahmada. Alamiah maha adal, marortu bi umaro. Bi umaro. Alamiah maha apa lagi? Ziyadah alifun nun, marortu bi sofwana. Sofwana. Apa lagi? Alamiah apa kemudian dengan si gomuntal jemu? Ya. Antum katakan lagi. Ya. Apa? Kenapa tuh mati? Ya. Marartu bil masajidah. Apa lagi? Taknis. Ya. Marartu bi Fatimah. Ya, ta'nis bil alif ya dan ta'nis bil ta. Baik. Atau bil alif misalkan ya. Apa namanya? Mamdudah. Faqartu atau nadartu ila asya'a. Aku melihat kepada beberapa hal gitu. Baik. Dan seterusnya. Ya. Al jazm. Jazm itu fil af'al, pada fi'il aja. Sukun tandanya fil mudhari as-sahih al-akhir. Ya. Lam yadhhab Zaidun. Baik. Hadfu harfil illah kan hadaf ada dua, hadfu harfil illah dan hadaf nun. Nah, hadaf harfil illah fil fi'lil mudhari al-mu'tal al-akhir. Ya. Ya, pada fi'il yang diakhiri oleh salah satu dari huruf illah, alif, waw dan ya. Ya, fi'il yang diakhiri oleh alif. Ya, radiya yardo. Ya, lam yardo Zaidun anil kafirina. Lam yardo Zaidun anil kafirina. Yardo fil mudhari majzum bilam walamatu jazmihi hadfu harfil illa wa hiya al alif. Ya, al fathatu qablaha dalilun alaiha. Begitu kan? Ya, mabni apa kemudian yang harfu ilahnya waw. Da'a yad'u misalkan. Ya, lam yad'u al-kafiru rabbahu. Lam yad'u. Maka yad'u fil mudhari majzumun bilam walamatu jazmihi hadfu harfil illah. Al-waw. Itu apa? Al-waw. Al-dhammatu qablaha dalilun alayya. Apalagi fi'il mudhari yang diakhiri dengan harfun ilah ya. Roma yarmi. Ya. Lam yarmi. Ya. Lam yamsi. Ya. Masya yamsi. Lam yamsi Zaidun. Zaid enggak berjalan. Ya. Yamsi fi'il mudhari majzumun bila mu'alamati jazmihi hadfu harfin ilah. Wahia al-ya. Dan seterusnya. Kemudian hatfun nun fil af'alul khamsah. Pada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tambahin aja ambil nasab, ambil jazm. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Hakada. Selesai, nanti kita masuk ke babul af'al. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.